Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah pada hari ini untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas karenanya dalam setiap amal ibadah, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini, dan tetap kita bermohon kepadanya agar apa yang kita lakukan daripada amal-amal soleh, termasuk kajian hari ini, menjadi amal soleh kita yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, dimaklumi bersama kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita tentunya sudah membahas ayat 200, 201, 202 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan melihat ayat 203 daripada surah Al-Baqarah ini. Namun ya tentu 203 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang berkaitan dengan haji. Jadi cukup panjang ayat ini, dan alhamdulillah kita juga sudah membacanya, sudah menerangkannya, dan semoga Allah memberikan kita pemahaman. Dan kepada mereka yang belum melaksanakan haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya untuk berhaji. Taib, kalau kita melihat ya, murajaah kembali, ya tentu tidak kita murajaah semuanya, kalau tidak ya tidak cukup waktu. Kalau kita melihat ayat 200 ya, ayat 200 di mana di situ kan disebutkan setelah kalian menyelesaikan ibadah haji. Jadi maknanya ritual atau amaliyah, amalan-amalan haji ceritanya sudah selesai. Artinya sudah juga disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita ingat di sini Allah menyebutkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, yaitu membanggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Jadi ini juga yang pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita melihat amalan-amalan yang lain, tidak hanya amalan haji, maka kita juga dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beristighfar. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan daripada amal-amal soleh ya tentunya daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, daripada bimbingannya, daripada tuntunannya. Jadi tidak semata-mata daripada kekuatan, tidak semata-mata daripada kemampuan seseorang, karena pada hakikatnya kita ini la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika setelah selesai ibadah itu hendaknya terus mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, agar apa? Agar jangan sampai apa yang dia lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. Setelah kita selesai salat, kita kan awal wiridnya adalah istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maksudnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ingatkan, tidak seperti sebagian kaum muslimin yang setelah selesai amalan-amalan itu wirid yang pertama adalah update status. Ah, itu keliru ya. Jadi update status ini bukan wirid ya. Ya, jadi ini adalah menyelisihi dan bahkan ini membahayakan amal itu sendiri, karena boleh jadi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur syiriknya. Dalam hal ini syirik yang tersembunyi yaitu riya. Nah, balik kepada ayat ini sebagaimana pernah kita sebutkan sebelumnya, jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk selesai ibadah haji itu berzikir kepada Allah. Nah, zikir di sini ya tentunya bersifat umum ya, semua ibadah itu termasuk zikir, termasuk juga ibadah lafziyah, ibadah yang berbentuk lafaz seperti la ilaha illallah, kemudian seterusnya daripada zikir-zikir yang ada. Seperti kata Allah di sini, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan umpama ya, perumpamaan. Dan pernah kita sebutkan bahwa penjelasan yang paling cepat untuk dimengerti adalah penjelasan yang menggunakan gaya perumpamaan, memberikan perumpamaan. Masalah ini sama halnya seperti ini, kemudian dicontohkan persamaannya. Maka dengan menyebutkan permisalan, persamaan, ini cepat atau mudah untuk dimengerti. Dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW menggunakan penjelasan gaya permisalan. Gaya permisalan, karena itu yang paling cepat dimengerti. Nah, begitu juga dengan ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita tentunya ya, setelah menunaikan ibadah haji, dan tadi kita sebutkan tidak hanya ibadah haji tapi ibadah-ibadah yang lain, itu kita diperintahkan untuk mengingat Allah, yaitu berzikir kepada Allah. Sebagaimana kalian, kata Allah, diumpamakan sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian, nenek moyang kalian. Karena kalau kita ibaratkan anak ya, ibaratkan anak, yang paling dekat dengan anak tersebut, yang paling selalu diingat-ingatnya, selalu sering disebutnya adalah orang tuanya, ibunya, bapaknya, itu. Jadi oleh karena itu kalian berzikirlah seperti itu, maksudnya sering menyebut orang tua apabila posisi anak kecil ya, sering merengek-rengek kepada orang tua, sebut orang tua, bapak, ibunya, begitu. Nah, sebagaimana hal itulah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sering-sering atau bahkan lebih sering daripada itu. Jadi ini umpama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah untuk difahami. Namun ya sayangnya sebagian kaum muslimin tadi kita sebutkan jauh daripada taklimat seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan seperti ini karena disebutkan pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu orang-orang Arab zaman dahulu ketika setelah selesai berhaji, ini tentu sebelum syariat Nabi ya, kan dimaklumi bahwa haji ini kan sudah ada sejak atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi oleh karena itu orang Arab zaman dahulu itu mereka setelah selesai daripada manasik haji, yaitu melaksanakan haji, mereka berdiri di depan pintu rumah-rumah mereka, lalu kemudian mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan nenek moyang mereka, dengan arti kata mereka membangga-banggakan keturunan nenek moyang mereka. Inilah ini, inilah ini dan seterusnya. Nah, itu mereka orang-orang zaman orang-orang Arab zaman dahulu seperti itu. Jadi itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala memberikan umpama seperti ini, yaitu berzikirlah kalian seumpama mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita kaum muslimin adalah motor ya, yang kita selalu gerakkan dan sebagai penggerak. Karena alhamdulillah ada zikir seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir mutlak ya, yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan jumlah, tidak terkait dengan cara-cara tertentu. Nah, itu zikir mutlak. Lalu kemudian kita kenal dengan zikir muqayyad. Zikir muqayyad yang terikat dengan waktulah, terikat dengan jumlah, dan seterusnya daripada ikatan-ikatan yang mesti kita ikuti. Nah, jadi oleh karena itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim itu menandakan dia masih hidup. Jadi selama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu dia dianggap hidup. Dan semakin banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu semakin besar nilai kehidupannya. Semakin sedikit, maka semakin sedikit nilai kehidupannya. Kalau zikirnya mati, berarti dia ibarat makhluk hidup tapi sudah mati. Ibaratnya mayat yang berjalan. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Ini betapa banyak kaum muslimin yang sekarang itu meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir. Jadi karena masalahnya juga adalah ketika disebut zikir, maka sebagian kaum muslimin bayangannya adalah zikir. Zikir bayangannya adalah zikir jamaah. Bayangannya adalah solawatan. Bayangannya adalah zikir yang dibarengi dengan tasbih-tasbih yang panjang begitu. Lalu kemudian dengan suara-suara yang lantang. Dan itu tuh ini menyelisihi daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk zikir, ini kan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi oleh karena itu kita sebagaimana nanti di akhirat akan menyelamatkan diri kita sendiri, dan bahkan kita akan berlepas daripada orang-orang yang paling kita sayangi, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, maka di dunia ini kita juga berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk selamat nanti kelak pada hari kiamat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyendiri-menyendiri dalam beribadah. Ya, termasuk zikir ini. Ya, posisi zikir mutlak yang tadi kita sebutkan, zikir yang bersifat umum. Silakan dalam kendaraan, silakan kalau ibu-ibu ketika di dapur gitu kan, daripada buka handphonenya lalu kemudian macam-macam yang tak jelas, ya lebih baik zikir. Atau kalau misalnya malas-malas, ya on murattal gitu kan, murattal atau Quran atau mungkin kajian atau mungkin apa yang berfaedah begitu dan seterusnya. Ala kulli hal, ini dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, maka di antara manusia, ya tentu orang-orang yang musyrikin, ya, orang-orang musyrik dan orang-orang yang sejenis dengannya, setelah melaksanakan haji, itu mereka itu berdoa untuk dunia saja. Mereka berdoa untuk kemaslahatan dunia saja. Maka Allah di sini menyebutkan, maka di antara manusia ada orang yang berdoa meminta, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini jangan sampai berlaku kepada diri kita. Jadi seorang muslim sungguh pun dituntut untuk tidak melupakan dunianya, karena Allah juga menyatakannya dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Nabi SAW, itu juga berhak mendapatkan dunia. Dan bahkan kita juga menuntut dunia ini. Ya, tapi sebagai seorang muslim, dunia itu adalah sebagai batu loncatan. Dunia ini sebagai bekal saja, karena itu bukan tujuan utama. Dunia ini untuk kita, batu loncatan tadi kita sebutkan, menuju akhirat nanti. Jadi oleh itu, kalau dalam berdoa kita minta juga dunia kepada Allah, itu tidak. Minta pekerjaan lah, minta rezeki, minta apa, semua kita minta, karena pada hakikatnya itu adalah berdasar atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukti bahwa diri kita menyadari bahwa dunia ini adalah batu loncatan tadi kita sebutkan, bukan menjadi tujuan utama, maka buktinya adalah jangan sampai doanya adalah dunia, dunia, dunia, dunia. Dunia terus gitu kan. Tidak ada akhiratnya. Tidak ada akhiratnya. Ah, itu muskilah ya. Jadi maknanya apabila lisannya menyebutkan jangan letakkan hati, jangan letakkan dunia dalam hati, itu kata lisannya ya. Lalu kemudian dia bilang dunia ini adalah sementara, masya Allah indah kata-katanya. Tapi ketika berdoa, tatkala waktu yang mustajab berdoa, itu fokusnya doanya adalah dunia saja. Maka ini keliru. Jadi silakan dunia, namun lagi-lagi jangan pernah lupakan akhirat, karena itu adalah bukti. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, ada orang seperti ini berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya. Ah, fid dunya, titik ini ya, fid dunya. Kalau kan ayat sebelum, ayat setelahnya kan nanti akan ditunjukkan kaum mukminin berdoa dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, itu dia. Nah, tapi ini kita lihat dulu nih supaya kita tidak menjadi orang-orang seperti ini. Jadi bahkan kalau kita misal terlewat berdoa terkait dengan dunia, itu tak masalah. Ya, kalau kita misal banyak minta akhirat, minta maghfirah, lalu kemudian terlupa ya minta dunia. Nah, jangan sedih. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Jadi poinnya adalah jangan kita fokus terhadap dunia dan melupakan akhirat. Oleh karena itu sebagian para ulama ya, ketika Lailatul Qadar, ketika malam Lailatul Qadar itu kan mustajab doa ya. Dan Rasul mengajarkan kita melalui riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kan doanya masyhur ya. Jadi minta ampunan. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepadanya untuk mendapatkan afwa. Al-afwa yaitu ampunan. Innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguhnya engkau menyukai, mencintai al-afwa, ampunan, maka ampunilah aku. Jadi itu kan kita minta ampunan ya, minta ampunan. Berarti ampunan ini mengarah kepada akhirat. Nah, dalam Lailatul Qadar Nabi SAW mengajarkan kita minta akhirat. Dalam hal ini bentuknya adalah al-afu. Al-afu. Jadi tidak diajarkan kita untuk minta dunia. Walaupun minta dunia pun tak masalah. Tapi tadi kita sebutkan, sebagian para ulama menyebutkan, itu hendaknya pada malam Lailatul Qadar tidak minta dunia. Tidak minta dunia. Fokus minta akhirat. Minta afwa, ampunan. Minta maghfirah. Minta keselamatan. Dan seterusnya yang terkait dengan akhirat. Nah ini sebagian para ulama menyebutkan demikian. Jadi dalam waktu yang mustajab seperti malam Lailatul Qadar, maka jangan minta dunia. Jangan minta dunia. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin ya, seorang mukmin itu memang fokusnya akhirat. Cuma kebalikannya. Di zaman kita sekarang justru kebalikannya, banyak minta dunia daripada minta akhirat. Nah, itu dia. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Maknanya dia hanya mendapatkan apa yang dia doakan saja. Yaitu dia doakan dunia, lalu dia dapat dunia saja. Tidak mendapatkan akhirat. Karena ini sangat-sangat rugi sekali. Sangat-sangat rugi sekali. Jadi ini harus betul-betul digarisbawahi ya semuanya, jamaah semuanya. Agar jangan sampai berdoa itu fokus dunia. Ya, ini bagian doa itu hendaknya dilebihkan kita punya akhirat daripada doa-doa dunia. Jadi sekali lagi, dunia kita minta, tapi dalam waktu yang sama jangan sampai menyepelekan, meremehkan terkait dengan akhirat, lalu kemudian tidak berdoa atau sedikit berdoa terkait dengan akhirat. Baik, kemudian ayat berikutnya 201 ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, ini orang-orang muslimin, orang mukminin, ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, inilah sebaik-baik doa. karena mencakup di dalamnya kebaikan dunia, mencakup di dalamnya kebaikan akhirat, wabil khusus terjauh, terpelihara, dan tidak masuk api neraka. Dan ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Jadi mungkin karena tingginya kedudukannya, jadi disebutlah apa, kalau ibaratnya ada jagat raya ini ada sapunya, mana yang apalah gitu ya. Ala kulli hal, ini dia. Jadi ini doa, sebaik-baik doa. Oleh karena itu doa yang terbaik untuk kita ucapkannya ketika berdoa adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, lalu kemudian doa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ketika kita berdoa, yakinlah hajat kita akan sampai. Karena ada sebagian kaum muslimin yang berprasangka ketika memakai doa dalam Al-Qur'an, ketika memakai doa dalam hadis, itu seolah-olah hajat pribadinya tidak sampai. Hajat pribadinya tidak sampai. Jadi kita yakini bahwasanya hajat-hajat kita, misal berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini hajat apa saja kan sudah masuk di sini. Yang namanya kebaikan dunia itu pasti sudah masuk hajat-hajat yang kita inginkan, betul tidak? Sudah masuk, jadi tidak perlu dirinci. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama, di antara mukjizat, kalau boleh disebut sebagai mukjizat ya, atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah terkait dengan jawami'ul kalim. Jadi beliau kan diberikan kelebihan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang ringkas, ucapan yang sedikit namun dalam dan luas maknanya. Namun dalam dan luas maknanya, sedikit ya, tapi luas maknanya. Maka termasuk doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pun demikian adanya. Jadi doanya sedikit namun luas cakupannya, luas cakupannya. Jadi oleh karena itu yakinlah dan jangan ragu-ragu untuk berdoa dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama ya, ketika seorang berdoa dengan doa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka mendapatkan dua keutamaan. Mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan pertama, hajatnya ya tentunya ya dalam berdoa, itu insyaallah akan dikabulkan hajatnya. Kemudian yang keutamaan yang kedua adalah mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari sisi apa? Dari sisi dia mengikuti Nabi dalam lafaz-lafaz doanya. Dari sisi dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz-lafaz doanya. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan inilah faedah berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga berdoa dalam doa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun tentu apabila kita ingin memantapkan kita punya keyakinan terkait dengan doa yang kita baca, maka ya tentu sebelum berdoa dengan doa baik daripada Al-Qur'an maupun doa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hendaknya ya dilihat-lihatlah maknanya kan. Ya, dipelajari dulu sedikit-sedikit maknanya begitu. Ya, yang mana sekira merepet-repet atau dekat-dekat sedikit dengan hajat kita, atau bahkan itulah adalah hajat kita, maka itu yang kita baca dan seterusnya. Ya, jangan seperti sebagian kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin itu tidak faham doa yang dia baca, tidak faham doa yang dia ucapkan. Ini juga masalah. Dan bahkan ada sebagian kaum muslimin, kalau kita lihat di Mekah ya, itu kan ketika tawaf ada mutawifnya itu tidak, yang ya komandolah doanya, Rabbana, ikut dia di belakang kan, Rabbana gitu, atina ikut ya. Kalau Rabbana atina fid dunya mungkin dah paham lah ya, tapi kalau udah doa-doa yang lain-lain yang jarang didengar, itu kan tidak paham dia, tidak paham, ya, dan bahkan amin-amin saja dia, amin-amin saja. Rupanya dia mengaminkan karena doanya berisi apa, berisi doa apa itu? Kalau kita lihat di video-video itu kan, dia berdoa, ya Allah gitu kan, Allahumma zawwij gitu katanya, ya Allah apa, iya itulah ya, ya. Jadi rupanya intinya bosnya doa agar suaminya kawin lagi, tapi dia amin gitu kan, diikuti lagi begitu. Ah itu karena sebab dia tidak paham, tidak paham. Kalau dia paham kan mustahil ya, ya begitulah. Jadi orang yang paham dengan yang tidak paham ya tentu tidak sama nilainya, tidak sama nilainya. Oleh karena itu tadi kita sebutkan dianjurkan berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Namun kita juga sebelum berdoa hendaknya memahami minimal terjemahnya lah ya, minimal terjemahnya kita faham terjemahnya dengan bahasa kita. Nah, dengan bahasa kita. Lalu kemudian kalau ada syarah daripada doa tersebut, ya tentu lebih afdol untuk kita fahami. Karena doa-doa daripada Nabi SAW itu kalau disyarah, kalau dikaji, itu kan panjang. Dan tentu akan menambahkan pemahaman daripada orang yang berdoa tersebut. Lalu kemudian yang ayat 202 ya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mereka, ini mereka nih yang mana nih kira-kira nih? Mereka yang berdoa dengan doa dunia sajakah, atau berdoa dengan dunia akhirat? Atau kalau kita ringkas pertanyaannya, mereka nih dimaksud apa? Berdoa yang pertama atau berdoa yang kedua? Kira-kira gimana nih? Menurut mujtahidin yang ada di sini, heh? Ya, mereka, karena mereka kan ya orang ketiga, apa tunggal ya, orang ketiga lah ya, orang ketiga. Jadi orang yang berdoa dengan doa yang pertama dunia saja pun mereka, kemudian yang berdoa dengan doa jenis yang kedua dunia hasanah fil akhirati hasanah juga mereka begitu. Nah, tapi ya mudah saja jawabannya. Ini kan disebut mereka itulah orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, jadi usaha juga mereka kan. Nah, tapi kata para ulama ini lebih kepada mereka yang berdoa yang kedua. Mereka yang berdoa dengan doa yang kedua, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mereka itulah orang-orang yang berdoa mendapat dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Itulah orang-orang yang mendapat bagian. Nah, mendapat bagian. Jadi kalau mendapat bagian itu maksudnya adalah bagian yang baik. Bagian yang baik. Nah, kalau sudah disebutkan bagian, maknanya itu adalah bagian yang baik, bukan bagian yang buruk. Nah, jadi orang-orang yang mendapat bagian yaitu bagian yang baik dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka usahakan. Jadi orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dari doanya saja telah mengusahakan diri untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tadi. Namun tentunya usaha yang dimaksud juga adalah usaha yang dibahas dalam amalan-amalan haji. Jadi ketika dia berhaji, ya, lalu kemudian dia setelah itu dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bahkan ketika tawaf ya, ketika tawaf, jadi sebelum sampai ke rukun Yamani atau rukun Yamani ke dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu kan doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi oleh karena itu mereka-mereka yang berdoa seperti itu insyaallah mendapatkan kebaikan yang baik, dan juga mengamalkan, apabila mengamalkan amalan yang baik, ya tentu dia akan mendapatkan hasil dan bagian yang baik pula. Kemudian di akhir ayat ini, wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, artinya apapun yang dilakukan oleh seseorang, banyak sedikit yang dilakukan oleh seorang, itu tidak ada pengaruh bagi Allah. Dalam hisab Allah, dalam perhitungan Allah, itu sekejap saja. Itu sekejap saja. Nah, jadi Allah kalau menghitung, itu hitungannya sekejap saja. Maka oleh karena itu tidak ada yang terselip dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang halus, mau yang tidak halus, semuanya dihitung. Semuanya cepat hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jamaah semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini juga menjadi keyakinan bagi kita ya, keyakinan bagi kita. Tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah. Juga Allah maha cepat hitungannya. Maha cepat hitungannya. Nah, jadi kalau kalau perlakuan atau amalannya buruk, maka perhitungan keburukannya, balasannya pun cepat. Kebalikannya, kalau kebaikan pun cepat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai apa keyakinan kita dalam kehidupan, supaya kita tetap hati-hati dan supaya kita husnuzon kepada Allah, dan selanjutnya kita menggantungkan kita punya keinginan, kita punya harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat juga ayat terakhir ya, ayat terakhir dalam surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai akhirnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, itu dua ayat ini ya, dua ayat ini kata para ulama, ayat ini adalah yang jami', yang fadha, jadi yang mengumpulkan kesimpulan daripada seluruh apa itu, kalau kita sebutkan menyimpulkan kesimpulan daripada ayat daripada agama ini. Nah, jadi pada keyakinan kita bahwasanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi barang siapa yang mengamalkan amalan sekecil apapun ya, sekecil apapun, ibarat dzarrah, ibarat anak semut ya, dzarrah itu anak semut ya, kecil. Ya, jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, itu akan dia lihat nanti di akhirat. Nanti di akhirat dia akan lihat, akan dihitung oleh Allah. Begitu kebalikannya, bagi mereka yang mengamalkan sekecil apapun keburukan, itu akan dilihatnya nanti, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang lolos, tidak ada yang tidak dihitung, tidak ada yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya Allah itu sari'ul hisab, cepat perhitungannya. Cepat perhitungannya, tidak ada. Jadi software apapun ya, AI apapun, itu tidak bisa menandingi kecepatan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Cepat, lengkap, tepat sasaran. Tepat, lengkap ya, semuanya. Jadi oleh karena itu tidak ada. Jadi satu-satu file kita itu sudah jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir ya, ayat 203, dan ini sebenarnya ayatnya yang kita masuk di dalamnya sebelum kita libur pada waktu itu ya. Jadi di sini ya kaitannya juga dengan ayat haji, jadi insya Allah ini pun mudah insya Allah untuk difahami. Jadi insya Allah juga tidak akan berlama-lama kita di sini di dalam ayat 203, dan kita baca saja langsung ya daripada tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan sebelumnya kita baca terjemahnya dulu. Jadi disebut di situ wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang, kemudian barang siapa yang cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya, yaitu mengakhirkan keberangkatannya dari dua hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Ayat ini ya, tentu kalau kita melihat ayat ini terkait dengan amalan haji yang terakhir ya, yaitu melempar jumroh. Ya, di akhir-akhir itu kan mabit di Mina. Mabit di Mina. Oleh karena itu disebutkan di sini, berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Fi ayyamin ma'dudat. Fi ayyamin ma'dudat. Jadi ma'dudat itu yang berbilang. Ini kata para ulama, ayam at-tashriq. Ayam at-tashriq. Yaitu hari 11, 12, 13. Nah, ini dia. Ini terkait sekali lagi kita sebutkan mabit di Mina. Kemudian setelahnya 11, 12 itu kan melempar jumrah. Kata Allah di sini, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina, maksudnya keluar ya. Maksudnya barang siapa yang ingin cepat berangkat, maksudnya keluar dari Mina sesudah dua hari, berarti yang harus itu kan dua hari ya, 11, 12. Tapi mungkin saja ada orang yang ada keperluannya setelah 11, 12 atau setelah dua hari tadi, itu boleh apa tidak keluar? Boleh. Maka tiada dosa baginya, maknanya boleh. Dan barang siapa ingin menangguhkan, maknanya tidak keluar setelah dua hari, berarti dia masih berdiam diri di Mina sampai tanggal 13. Maka tidak ada dosa pula baginya, pun tak masalah. Tapi yang paling poinnya adalah dua hari. Kalau tambah lagi sehari, silahkan. Mau diambil, silahkan. Mau tidak diambil, silahkan. Artinya mau keluar atau mau tidak keluar, tak masalah. Itu bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Maknanya, bagi orang yang bertakwa, kebaikan itu yang paling dikejarnya. Kemudian juga taqwallah azza wajal itu kan muraqabatullah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar alasannya keluar daripada Mina setelah dua hari karena ada keperluan, karena ada ini dan seterusnya, maka Allah Maha tahu niatnya ya. Dan seterusnya. Namun ya tentu hukum ini berdasarkan zahir, yaitu yang nampak. Jadi yang nampak adalah hukum zahirnya boleh seseorang itu keluar dari Mina setelah dua hari. Nih, bagi orang yang bertakwa, karena takwa ini sekali lagi adalah yang menancap pada diri seseorang. Jadi oleh karena itu takwa ini adalah ukuran. Jadi ada di hadapan kita suatu yang dibolehkan pada hakikatnya. Nah, jadi pada hakikatnya ada hal yang di depan kita boleh, dan kita tahu hukumnya itu boleh. Namun kalau kita tengok dari sisi ketakwaan, itu tidak dibenarkan. Artinya tidak baiklah. Maka dengan dasar takwa tersebut kita tidak melakukannya. Jadi betapa banyak hal-hal seperti itu ya yang kita lihat dalam kehidupan ini, kalau kita melihat hukumnya itu tak masalah sebenarnya untuk kita lakukan itu tidak. Tapi setelah kita pikir-pikir, ini nanti akibatnya akan begini, tak baik, akibatnya akan buruk, akibatnya ini tak sesuai dan seterusnya, maka kita pun tidak jadi mengambilnya. Maka kita pun tidak jadi melangkah. Maka kita pun tidak jadi memutuskan, tidak jadi memilih. Ini namanya takwa. Ini namanya takwa. Oleh itu ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-mar'u faqihu nafsih. Jadi seseorang itu yang lebih paham akan dirinya sendiri. Orang itu atau seseorang itu lebih paham akan dirinya sendiri. Ma'a ghorsit taqwa fil qulub. Tapi dengan menancapkan takwa di dalam hati. Ini kaidahnya, ini kaidah yang sangat-sangat penting ya dalam kehidupan ya. Jadi setelah kita dinasihati oleh kawan-kawan kita dan bahkan dinasihati oleh ustadz atau bahkan kita baca dalilnya, udah jelas nih dalilnya kan. Nah, baliklah kepada diri sendiri. Nah, karena diri sendirilah yang paling mengetahui akan dirinya, itu tidak? Akan dirinya. Namun sebelum mengambil keputusan, tancaplah takwa dalam diri. Tancaplah takwa dalam diri. Sehingga dengan takwa yang ditancapkan tersebut, pengetahuan tentang dirinya itu mengarah kepada kebaikan. Karena tanpa tancapan takwa, maka akan mengambil suatu keputusan atau akan mengarah kepada suatu yang tak tentu arahnya. Nah, jadi ada juga orang, kalau kita melihat ya, karena tidak ditancapi takwa dalam dirinya, maka dia bilang, yaudah ngapain nasihati, ya saya paham kok gitu kan, katanya saya lebih paham. Nah, memang dia lebih paham gitu kan, tapi masalahnya dia tidak ada takwa pada dirinya. Seorang muslim, seorang mukmin, ya dalam kaidah tadi disebutkan bahwa dialah yang paling paham akan dirinya ya. Nah, tapi ingat, takwa itu harus ditancapkan. Ditancapkan. Nasihat dokter seperti ini, olahraga, lari dan seterusnya gitu kan, minum banyak-banyak dan seterusnya, itu nasihat dokter. Itu tidak. Tapi karena dirinya paham kalau lari ini sedikit-dikit encok gitu kan. Ada aja ini keluhan, berarti tidak bagus baginya lari, itu tidak. Nah, ini apakah dia tetap akan menjalani nasihat tersebut apa tidak? Kan tidak, sesuai dengan dirinya. Minum banyak-banyak itu memang nasihat secara umum bagus ya. Tapi mungkin ada keadaan tertentu pada dirinya yang apabila minum banyak-banyak itu tak sesuai, mungkin saja ya. Nah, dan seterusnya, ini umpama dalam dunia kesehatan yang bersifat duniawi. Nah, lalu kemudian selanjutnya apabila berkaitan dengan yang lainnya, maka silahkan. Jadi ambil dulu nasihat-nasihat yang ada dan seterusnya, lihat dalil-dalil yang ada. Ini terutama lebih kepada sifat pribadi ya, dan seterusnya. Jadi bukan berarti kaidah ini melepaskan kita juga daripada ulama, melepaskan kita daripada para ahli ilmu, tidak ya. Tapi ini apa kaidah yang umum ya, digunakan oleh para fuqaha ya, ketika berhadapan dengan sesuatu yang ya dia susah untuk memilihnya, kedua-duanya sahih dan seterusnya. Ala kulli hal, takwa dalam diri ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat penting bagi seseorang. Kemudian, dan bertakwalah kepada Allah, dan jelas lima taqwa wattaqullah, perintah takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu maknanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian sebagian mengatakan mengamalkan sesuatu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ya, dengan amalan tersebut kita harap pahala dari Allah. Kemudian kita jauhkan diri daripada maksiat dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita jauh daripada iqab, jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain daripada makna takwa tersebut, yang poinnya adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di akhir, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Nah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya di hari mahsyar. Di hari mahsyar. Hari mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia, dikumpulkannya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayat ini bahwa ketika seorang itu haji kan ibarat hari mahsyar ya, walaupun sebagian kecil daripada manusia sebenarnya haji itu. Tapi perkumpulan yang sangat-sangat besar di dunia ini satu kali ya, pada satu tempat, itu adalah perkumpulan dalam haji, itu tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika selesai haji, maka ingatlah amalan-amalan haji itu adalah ibarat umpama ya, kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam skala kecil. Namun kelak nanti pada waktunya hari kiamat tiba, lalu kemudian dibangkitkan daripada kubur masing-masing, lalu kemudian akan dikumpulkan di hari mahsyar. Nah, itu bahasa kita di padang mahsyar. Mahsyar maknanya tempat perkumpulan. Jadi disitulah kita akan dikumpulkan dan akan bertanggung jawab satu persatu daripada amalan-amalan kita yang tadi kita sebutkan, tidak ada satupun yang hilang daripada hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang tidak haji pun melihat perkumpulan seperti itu, itu mengingatkan kepada kita bagaimana Allah mengumpulkan kita nanti pada hari akhirat, yang yaitu pada hari mahsyar tersebut. Dan lebih dahsyat lagi gitu kan, kalau laki-laki ketika haji ihram ya, satu helai di atas, satu helai di bawah, masih kelihatan tubuh-tubuhnya. Yang perempuan masih menutupi auratnya dengan jilbabnya, dengan pakaiannya. Kan nanti kalau di akhirat ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking dahsyatnya itu kan, tidak ada satu helai pun di tubuh kita, baik laki-laki dan wanita, ketika kita dikumpulkan, betul tidak? Tidak ada. Belum lagi matahari yang sesuai dengan amalannya, satu jengkal di atas, gimana panasnya. Belum lagi yang ditutupi oleh keringatnya, keringatnya sampai kaki, keringat, dan yaitu pemandangan, apabila kita gambarkan, itu susah untuk masuk gambaran kita. Namun pasti itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sepandai-pandainya AI dalam menggambar keadaan pada waktu itu ya, itu tidak akan mampu sampai kepada gambaran yang sesungguhnya. Karena gambaran yang sesungguhnya pada hari dikumpulkannya kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat menegangkan, sangat-sangat menakutkan. Nah, kenapa menegangkan dan menakutkan? Karena keadaannya tak jelas. Kita kemana? Tak jelas apakah kita selamat. Tak jelas dengan keadaan yang matahari demikian, belum lagi keringat yang begitu dahsyat, panasnya luar biasa gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita pada hari menegangkan, pada hari menakutkan, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan naungan pada hari itu, kelancaran pada hari itu, kelancaran dalam bertanggung jawab di depannya, kemudian keselamatan diberikan pas ya, kelulusan dari jawaban-jawaban tersebut, sehingga akhirnya kita selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surganya Rabbul Alamin. Kira-kira demikian ya pertemuan kita pada hari ini, dan kita cukupkan sampai ayat 203 surah Al-Baqarah ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada ayat atau bahasan 204 pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini ada pertanyaan. Maaf, pertanyaan di luar tema. Biasalah ini ya. Ya. Katanya di sini, jika ada sumbangan untuk acara maulid, saya sumbang tapi tidak ikut acara maulid tersebut karena tahu acara tersebut tidak boleh. Apakah ini saya salah sudah sumbang? Ya, mohon penjelasannya. Tapi kita ketahui bersama, dan sebagaimana yang kita yakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak. Dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk amalan adalah amalan yang diada-adakan, amalan yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kata lain, amalan bid'ah. Jadi kalau kita lihat dengan mata kepala, atau kalau kita timbang dengan kepala jernih, ya, hati yang bersih, merujuk kepada fakta-fakta di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu tidak ada yang namanya maulid beliau. Tidak di zaman beliau ketika masih hidup, tidak pula di zaman sahabat-sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat, tidak pula di zaman tabi'in, maknanya murid-murid sahabat, tidak ada. Di zaman-zaman emas ibaratnya itu ya, itu tidak ada. Maka kaedahnya, apabila suatu amalan yang pada zaman tersebut pada hakikatnya bisa diamalkan, tidak ada kendala untuk diamalkan, namun rupa-rupanya ternyata amalan tersebut tidak diamalkan, maka sunnahnya diamalkan atau tidak diamalkan. Sepertinya memerlukan paripurna. Hah? Kurang suaranya. Jadi kalau demikian faktanya gimana? Sunnahnya diamalkan atau tidak diamalkan? Iya, tidak diamalkan. Ya, kenapa kita menyimpulkan sunnahnya tidak diamalkan? Karena mengikuti sunnah mereka yang tidak mengamalkan. Mereka siapa? Nabi di zamannya, sahabat di zamannya, tabi'in di zaman, kan mereka ini kan rujukan, itu tidak. Karena mereka tidak mengamalkan suatu amalan yang sama sekali kalau kita melihat tidak ada unsur-unsur yang akan menghambatnya untuk mengamalkan. Coba, apa kira-kira unsur-unsur yang menghambatnya untuk maulid? Yang masuk akal ya? Coba, ada tidak? Oh, mereka misal ada yang mengatakan, oh Nabi kan tidak maulid gara-gara Nabi tawadhu. Ya, tawadhu, rendah diri, tidak mau menyombongkan diri. Karena kan kalau melakukan maulid, kan ibaratnya ini dia, meninggikan diri, kan tidak. Aduh, kan ini namanya cocok-cocok logi ya. Tapi okelah misal ya, tapi setelah Rasul meninggal, siapa yang mau sombong? Oke. Setelah sahabat Nabi, tidak juga dilakukan. Sahabat-sahabat Nabi melakukan apa tidak? Tidak melakukan gitu. Kira-kira alasannya apa? Apa yang menghambat mereka? Oh mungkin mereka selalu perang gitu kan. Perang, masa setiap hari perang? Masa setiap ketika maulidnya itu kok perang gitu kan? Atau apakah semua perang? Kan laki-laki yang perang. Ibu-ibunya gimana ibu-ibunya? Ya minimal lah ibunya ya. Ibu-ibunya dengan anak-anaknya gitu kan, masak-masak lah gitu, atau sembelih apalah gitu ya. Ini tidak ada. Lalu kemudian tabi'in gitu, tabi'in apa kira-kira alasannya? Ini tidak ada alasannya. Lalu kemudian dimasuk-masukkan alasan kan di di maulid itu kan ada pembacaan sirah Nabi lah, maulid Nabi itu ada nasihat-nasihat baik lah gitu. Iya gitu kan, itu kita tidak nafikan. Tapi apakah harus di maulidnya itu gitu kan? Tidak. Kan hari-hari apa aja bisa itu, kan? Baca saja sirah Nabi, Rohikil Maktum lah yang terjemahnya, apalah gitu dan seterusnya. Nasihat ya tidak hanya di maulidnya gitu kan. Semua alasan-alasan yang seolah-olah dipaksakan kalau kita merujuk menggunakan akal pikiran yang sehat, hati yang jernih. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita membenarkan perbuatan maulid ini. Dan juga perlu diketahui karena Rasul dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan tidak melakukan maulid Nabi, lalu kemudian sama sekali tidak memberatkan, kalau boleh kita bahasakan tidak menghiraukan malah. Tidak menghiraukan malah. Hari kelahiran Nabi itu mereka tidak hiraukan. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya kalau mereka menghiraukan, kalau mereka menganggap penting hari kelahiran Nabi, maka pasti hari kelahiran Nabi tanggalnya tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan. Ini masalah sekarang diperselisihkan dia. Apakah Rabiul Awal kah? Apakah Rabiul Tsani kah? Apakah Jumadil Awal kah? Itu di kalangan ahli sejarah masih belum jelas. Masih diperselisihkan. Kalau diperselisihkan artinya apa? Jamaah semuanya, apa artinya? Kalau diperselisihkan berarti Nabi dan juga sahabat-sahabatnya tidak mementingkan tanggal itu, betul tidak? Kalau seandainya penting sekali seperti kita nih kan, anak kita lahir, ya kita catatlah ya. Karena bagi kita itu penting. Kenapa? Karena ya hari kelahirannya, hari kebahagiaan kita. Dan yang lebih jelas nanti sebagai catatan. Itu tidak. Catatan daripada akte kelahiran bahasa kita. Bobset itu kan. Kan itu. Berarti kita catat itu kata karena kita merasa penting. Itu tidak. Tapi kalau kita tidak merasa penting, kalau di zaman-zaman dahulu ya, apa namanya di zaman nenek moyang kita itu atau orang tua kita, kakek-kakek kita zaman dulu, mereka tidak penting bagi mereka, itu tidak. Hari kelahiran bagi mereka tidak penting sehingga mereka tidak catat karena tidak ada catatan kelahiran dan seterusnya. Jadi bagi mereka tidak ada kepentingan. Nah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tidak ada kepentingan sehingga terjadilah perselisihan di kalangan ahli sejarah kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dengan tepat kapan hari lahirnya apa. Nah, maka sebab itulah Rabiul Awal bukan apa itu bukan bulan yang disepakati, bukan bulan yang disepakati di lahirnya Nabi SAW. Ala kulial, balik kepada pertanyaannya, dengan mengetahui itu semua maka kita balik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam bir. Nah, dalam kebaikan dan takwa. Nah, jadi kalau kebaikan dan takwa maka kita diperintahkan untuk tolong menolong. Sumbanglah dia kalau kita mampu nyumbang. Bantulah dia dengan apa saja, materilah, bantuan apa sajalah kalau dalam posisi bir dan takwa, kebaikan dan takwa. Tapi kata Allah lanjutan ayatnya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi jangan kalian bertolong-menolong dalam itsim, dosa dan permusuhan. Nah, sekarang amalan yang tidak ada contohnya itu dosa apa tidak? Ya dosalah, gitu kan. Nah, tapi apakah dosa besar, dosa kecil? Nah, itu bahasanya lain ya. Tapi yang penting dosa. Nah, balik sekarang, apabila sumbangan tersebut posisinya adalah sumbangan wajib bagi masyarakat setempat ya. Artinya kalau tidak nyumbang akan di apakan gitu kan, dikucilkanlah atau diapakalah gitu ya, maka tak masalah sumbang dalam posisi terpaksa. Nah, tapi kalau sumbangannya hanya sekedar himbauan saja, pengumuman saja diumumkan bagi warga ini untuk ya seikhlasnya gitu kan nyumbang untuk maulid Nabi. Nah, berarti kalau himbauan-himbauan seperti itu tanpa ada ancaman lah, tanpa ada sanksi lah dan seterusnya, maka sebaiknya tidak ikut. Sebaiknya tidak ikut. Nah, oleh karena itu, balik kepada diri sendiri lah yang paling mengetahui akan dirinya, lah yang lebih mengetahui akan besar ancamannya pada dirinya apabila tidak menyumbang. Nah, paham kira-kira ya? Nah, kalau dia paham dirinya ancamannya, sanksinya besar bagi dirinya, bagi keluarganya berat, ya maka sumbanglah maulid tersebut. Tapi kalau kira-kira pada dirinya paham, ya walaupun ada sanksi, walaupun ada ancaman, tapi ya ini tidak berpengaruh pada keluarga saya, tidak berpengaruh pada diri saya, maka ya tidak disumbang. Itu tidak, karena tidak ada pengaruhnya kan. Maka balik kepada kaidah yang tadi, orang itu lebih paham akan dirinya dengan menancapkan takwa pada diri. Namun kita mengetahui dasar usul hukum asalnya, itu tidak. Nah, kira-kira ini yang bertanya, ya mudah-mudahan paham lah ya nih, karena yang bertanya online kayaknya nih. Kita pindah ya. Ustaz, dalam sholat kita bisa menambahkan doa di saat apa? Di setiap sujudkah? Atau sebelum sholat saat doa untuk dajjal? Apa boleh minta doa lainnya? Harus dengan doa yang dicontohkan atau bisa dengan bahasa Indonesia? Taib, terkait dengan dalam sholat bisa kita nambahkan doa? Boleh, bisa. Di saat apa? Ya, di saat-saat yang dicontohkan ya di dalam riwayat-riwayat yang ada, seperti di saat sujud. Jadi perpanjanglah doa di situ tatkala sujud. Lalu kemudian sebelum salam di attahiyat. Nah, ini bahasa penanya, sebelum salam saat doa untuk dajjal. Nah, itulah Ya, jadi itu, jadi boleh berdoa di situ. Maka dianjurkan doa dengan doa dari Al-Quran dan doa daripada hadis-hadis yang ada di saat sujud atau sebelum salam tadi kita sebutkan. Kalau tidak mampu berdoa dengan doa daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia berdoa dengan doa sendiri. Tapi kata para ulama, doanya adalah doa bahasa Arab. Doanya adalah doa bahasa Arab, tidak bahasa selain bahasa Arab, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa misalnya. Tidak. Jadi doanya adalah doa bahasa Arab karena syariat ini menggunakan bahasa Arab. Jadi syariat ini sekali lagi menggunakan bahasa Arab. Jadi oleh karena itu bahasa di luarnya tidak dipakai. Nah, wallahu taala alam. Selanjutnya, assalamualaikum. Minta contoh zikir muqayyad. Minta contoh zikir muqayyad. Jadi zikir muqayyad, tadi kan kita sebut ada zikir mutlak ya, dan zikir muqayyad itu tidak. Muqayyad ini kan yang namanya muqayyad ya. Muqayyad ini terikat, ikat waktu, ikat jumlah, ikat cara-caranya dan seterusnya. Kalau mutlak kebalikannya, tidak ada ikatan waktunya, ikatan jumlahnya, tidak ada. Contohnya zikir muqayyad adalah zikir setelah sholat. Kan itu zikirnya muqayyad, maksudnya terikat. Waktunya terikat, yaitu setelah sholat atau tidak. Jumlahnya terikat 33. Itu salah satu di antara zikir muqayyad. Lalu kemudian apalagi zikir yang lain. Zikir muqayyad adalah juga contohnya adalah zikir-zikir yang dipergunakan saat sholat. Itu bagian daripada zikir muqayyad juga. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini lagi. Assalamualaikum Ustaz. Berarti kalau kita rutin infak buat musholla atau masjid yang agendanya tiap tahun mengadakan acara-acara itu, tidak diperbolehkan ya? Ya kalau berdasarkan keterangan yang tadi panjang lebar kita sebutkan ya, bisa disimpulkan sendirilah ya. Nanti takutnya nih dipotong videonya. Ya tidak ada lah ya. Ya tidaklah. Kita di sini alhamdulillah aman-aman saja lah ya. Jadi ya penanya, kita terus terang saja di antara kita kan, ya tidak diperbolehkan lah. Ya tidak diperbolehkan. Ya karena setiap tahun ya menggunakan dana tersebut untuk itu kan. Lalu kemudian kita pun tidak ada paksaan untuk rutin seperti itu, dan juga tidak ada tadi kita sebutkan intimidasi lah kalau kita tidak nyumbang, kemudian tidak ada ancaman lah kalau kita tidak nyumbang. Maka dengan kita nyumbang setiap tahun lalu kemudian agenda yang seperti itu, maka sekali lagi kita telah ta'awun, kita telah kerjasama tolong-menolong dalam suatu hal yang tidak baik, maka tentu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Taip, selesai kita dari dunia maya ya. Yang nyatanya sekarang ada tidak? Tidak ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema Ustaz. Yang ayat terakhir tadi, untuk yang barang siapa meninggalkan dunia dalam 2 hari, tidak ada dosa. Dan kemudian barang siapa yang mengakhirkan juga tidak mengenal Islam. Adakah yang lebih afdol dari dua itu? Taiba, tadi kita sebutkan faman ta'ajjala fi yaumain fala itsma alaihi, man ta'akhara fala itsma, tidak apa dipersilakan juga. Maka oleh karena itu yang lebih afdol sesuai dengan keadaan. Maka kata ayat disebut adalah limanittaqo, barang siapa bertakwa. Jadi kalau sekira memang setelah 2 hari itu memang dia ada hajat dan seterusnya, maka dia keluar pada dirinya lebih utama. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat dan seterusnya, ya maka tentu meneruskan lebih utama. Jadi kalau posisi ada hajat, dan seterusnya, ya tentu itu lebih utama baginya untuk keluar untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, jadi sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, kalau dalam haji kan kita berjamaah tiap negara gitu rombongan. Kita nggak bisa punya hajat masing-masing berbeda ya. Mengikuti apa yang dari travelnya gitu. Iya, kalau ada demikian adatnya maka kita tidak bisa apa menyimpulkan atau tidak bisa melakukan sesuatu bebas-bebas ya. Kalau sudah demikian adanya, maka mengikuti kelompok masing-masing ketika haji. Nah, oh iya. Ya. Perselisihan ya. Ada perselisihan. Yang mana yang satu ini? Iya, iya. Jadi dalam pelaksanaannya, bahwa tadi kita sebutkan doa itu dianjurkan ya, doa itu dianjurkan untuk mengucapkan doa baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu suatu hal yang detail ya, yang kecil pun kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi kalau kita melihat ya doa-doa Nabi SAW itu ada yang detail memang ya, ada yang lebih umum. Jadi kalau misal ada hutang kan ada doanya ya, ada penyakit ada doanya, maka ada buku-buku terkait dengan doa-doa Nabi SAW dan diklarifikasikan atau diklasifikasikan doa tersebut sesuai dengan hajat-hajat masing-masing. Nah, jadi oleh itu diperhatikan hajatnya mana, maka silakan baca doa yang tersebut. Nah, terkait dengan minta yang kecil-kecil, maka ini pun tidak bertentangan. Jadi kita sesekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dari riwayat-riwayat yang ada, sesekali pun kita minta dengan bahasa kita. Sesekali pun kita minta dengan bahasa kita. Jadi misal bahasa kita kan tadi kita sebutkan tidak bisa dipergunakan dalam sholat ya. Nah, lalu kemudian di luar sholat ya kita minta. Kita minta. Dan juga doa ini ya tidak semestinya juga di dalam sholat. Doa ini juga tidak semestinya ketika dalam masjid. Tidak semestinya di dalam tempat-tempat yang suci. Misal atau di kawasan suci tidak. Juga di tempat-tempat lain misalnya. Dalam kendaraan atau di tempat-tempat lain pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketika dalam keadaan seperti itu ya silakan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam detail bahasa kita. Misal kita lihat anak kita secara langsung ya. Kita lihat anak kita secara langsung kemudian kita mau baca doa dari Nabi yang riwayatnya terkait anak, misal kita belum hafal. Lalu kemudian kita waktu itu semangat mau doakan anak, tapi lihat handphone tidak di tempat. Lalu kemudian kalau ada handphonenya juga mati baterainya. Jadi mau doa riwayat susah ya. Ya udahlah, pegang saja kepalanya atau tatap dia atau ya langsung saja berdoa kepada Allah dengan bahasa kita sedetil apapun. Ya Allah jadikanlah dia anak yang soleh. Kemudian jadikanlah dia, kalau pengen sekali orang tuanya jadikan anak dia apa melihat anaknya jadi dokter gitu kan, ya langsung saja sebut jadikan lihat dia jadi dokter yang soleh yang apa-apa semuanya lah begitu kan. Nah, jadi ada kalanya menggunakan bahasa kita dengan detail dan seterusnya, ada kalanya tidak. Dan bahkan para salaf terdahulu misalnya minta garam saja dia minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan maksudnya kedetailan mereka. Taib, insyaallah nyambung ya. Taib. Wayak. Taib. Sepertinya tidak ada lanjutan ya. Taib. Kalau demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.